الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وسمين يعني لك الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, yaitu bab yang ke-38, babul mali atau madhi atau madhi. Hadis 695, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wal haddathana Waqi' wa Abu Muawiyah wa Husayn عن العمش عن منذر ابن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, yakni Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku adalah laki-laki yang banyak madzinya. Dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi disebabkan posisi anaknya ya, atau posisi putrinya. Maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad. Lalu Miqdad bin Aswad bertanya kepada Nabi SAW. Faqal, lalu Nabi mengatakan, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Nabi mengatakan dia, yakni maksudnya di sini adalah diperintahkan kepada Ali, dia membasuh kemaluannya dan berwudu Hadis 696, wa haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Khalid yani ibn Harith قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. Dengan sanadnya kepada Ali bahwasanya dia mengatakan, yani Ali mengatakan, aku malu untuk bertanya kepada Nabi tentang madzi karena gara-gara Fatimah. Maka aku perintahkan Miqdad, lalu dia bertanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, minhul wudu, gara-gara dia dilakukan wudu. Gara-gara madzi itu dilakukan wudu atau ada wudu. Dan min di sini adalah min sababiyah, disebabkan adanya madzi maka dilakukan wudu. Hadis 697, wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح أو وانضح فرجك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya kepada Ali bahwasanya dia mengutus Miqdad bin Aswad kepada Nabi untuk bertanya tentang madhi yang keluar dari manusia. Apa yang ia lakukan dengan madhi itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwudulah dan bersihkanlah kemaluanmu. Baik. Beberapa hadis ini yang menerangkan kepada kita tentang madzi. Madzi ini secara bahasa ada yang mengatakan madyun. Ada yang mengatakan bikasrat dzal wa takhfifil ya. Ada yang mengatakan madzi bikasr dzal, yani madzi dengan tasydid ya. Ada mengatakan dengan kasrah dzal dan takhfif ya, madzi. Ya, ada tiga, madzyun, madzyun dan madzyun. Ya, ya rahmatullah. Fal awwalayani masyhuratan, yang dua pertama itu yang lebih masyhur, yaitu madyun dengan biskan dzal, madyun dan madyun. Antara keduanya aulahuma afsahuma wa syahruhuma. Yang antara yang duanya yang lebih terkena itu adalah madyun, mim bi fathil mim wa iskanil dzal, yakni dengan membaca harakat fathah mim dzalnya disukunkan. Baik, apa itu madhi? Al madyu ma'un abyadun raqiqun lazijun. Dia adalah cairan, ma' air, abyad putih, raqiq tipis, lazijun yakni licin, delingi, ya, licin. يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق. Dia keluar ketika ada syahwat, tapi keluarnya bukan dengan syahwat dan tidak juga dengan menembak. Wala ya'qibuhu futur, dan tidak diikuti setelah itu lemas. Wa rubbama la yahis la yuhassu bi khuruji. Terkadang tidak dirasakan keluarnya. Ya, beda dengan mani. Mani ma'un abyad ghalid, tebal dia, kental gitu. Ya, kalau mati ya mani keluarnya sama-sama ada syahwat. Ya, keluarnya ketika ada syahwat, tapi keluarnya mali mani dengan syahwat dan menembak kencang keluarnya, diikuti oleh lemas dan dirasakan keluar. Kalau mali tidak, maka ketika mungkin seseorang muncul syahwatnya, lalu dia lihat celananya basah, yang dilihat celana basah, dia tidak merasakan ada sesuatu keluar. Tapi kadang-kadang dia rasakan sesuatu keluar, cuma ya meleleh, ya tidak ada dorongan dan tidak diikuti oleh lemas. Ya, setelah itu wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, madhi ini berlaku dengan laki-laki dan perempuan. Wa huwa fin nisa'i akthar minhu fir rijal, wallahu a'lam. Madhi ini pada perempuan lebih banyak daripada pada laki-laki. Ya. Ketika didorong syahwat keluar lendir ini. Baik. Jadi itu bisa kita bedakan. Ada tiga dari yang keluar hampir mirip. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Masing-masingnya berbeda. Madhi, apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, dia keluar karena ada syahwat. Wadi, itu tidak diiring dengan syahwat dan tidak pada waktu syahwat. Tapi keluarnya itu pada waktu kencing. Terkadang setelah di ujung kencing kita kelihatan ada tetesan nyambung gitu. Kayak orang pilek ya. Kayak lendir hidungnya gitu. Di ujung dia kencing. Mani telah kita pelajari tadi, dia beda kasus ya. Dari dua hal, madhi dengan wadi, wajib berwudu. Kalau mani, wajib mandi. Baik. Wa qawlu wallah farjak. Wallah ay ighsilhu. Masuhlah. Fa inna dhadha yakunu ghaslan wa yakunu rashan. Nadhah itu boleh jadi dia dibasuh, boleh jadi dibersihkan. Waqad jaa fi riwayatil ukhra yaghsilu dzakarahu. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, jadi nadhah itu ada dua makna. Membasuh dengan membersihkan air. Sebagaimana yang terjadi pada perlakuan kencing bayi yang belum makan apapun kecuali susu. Adapun wadhah farjak, ini yang mana nih artinya? Apakah dibasuh, dicuci, atau dibersihkan? Nah, ada riwayat yang lain yang kita bacakan tadi, yaghsilu farjahu au dzakarahu, yaghsilu dzakarahu. Maka wajiblah memaknainya dengan makna membasuh. Ya, karena adanya dalil lain yang menjelaskan secara konkret makna dari perlakuan terhadap kemaluannya. طيب قوله perkataan Ali كنت رجلا مذاء مذاء أي كثير المذي aku adalah laki-laki yang banyak madinya. Ada yang seseorang sedikit aja dorong syahwatnya muncul keluar madi. Ya, nah, ini orang yang banyak madinya. Jadi kadang-kadang agak sulit juga bersikap. Ya. Wa amma hukmu khurujul madi. Adapun hukum yang berkenaan dengan keluarnya madhi. Faqad ajma'al ulama'u 'ala annahu la yujibul ghusl. Ulama telah sepakat bahwa madhi itu tidak mewajibkan mandi. Kalau wajib mandi susah. Ya, sulit. Tapi alhamdulillah tidak diwajibkan mandi. Ya. Qalu Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Jamahir yujibul wudu'a. Yujibul wudu'a. Li hadzal hadis wajib berwudu berdasarkan hadis ini. Jadi madhi tidak mewajibkan mandi tapi wajib berwudu. Wa fil hadits min al fawaid. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Kandungan hadis ini. Yang pertama, annahu la yujibul ghusla. Tidak mewajibkan mandi. Ini satu. Yang kedua, wa annahu yujibul wudu'a. Bahwasanya dia mewajibkan berwudu. Ya, akibatnya wajib wudu. Yang ketiga, wa annahu najisun. Bahwa madhi ini adalah najis. Berbeda dengan mani. Mani itu tidak najis. Ya. Mana dalilnya yang menunjukkan dia mandi? Apa dia najis? Apa buktinya? Walihada aujaba sallallahu alaihi wasallam ghuslal dzakar. Oleh karena ini Nabi mewajibkan untuk membasuh kemaluan. Ya, kalau seandainya dia tidak najis, maka enggak perlu dibasuh. Nabi nyuruh untuk masuk. Wal muradu bihi inda Syafi'i wa jamaahir ghuslu ma sabahu al-madhi la ghusla jami' al-dhakar. Maksud dari membasuh kemaluan itu menurut Syafi'i dan mayoritas ulama membasuh barang yang terkena oleh madhi, bukan membasuh seluruh kemaluan. Ya. Wa hukiya an Malik wa Ahmad fi riwayatin anhuma ijabu ghusli jami' adh-dhakar. Dihikayatkan, diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat dari mereka wajib membasuh seluruh kemaluan. Malam dalam riwayat yang lain tidak hanya kemaluan yang dibasuh tapi juga dibasuh testisnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengontrol karena sumbernya produksinya itu ada di testis. Ketika dibasuh yakni kena air menjadi adem menjadi dingin ya. Nah, maka itu akan lebih menyamankan dan itu akan memutus tidak keluar lagi ya. Wa fihi anna al-istinja bil hajar innama yajuzu يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتاد وهي في البول وهي البول والغائط. Di dalam hadis ini juga bahwa beristinja dengan batu, beristinja dengan batu hanya boleh kebolehannya, ya. Innama yajuzu iqtisaru alaihi, membatasi dengan batu itu dengan najis-najis yang sudah yang biasa. Kencing, kemudian buang air besar, itu dengan batu. Wa amman nadir, adapun yang najis-najis yang jarang lah, kedam seperti darah, wal madhi, madhi dan yang lainnya, wa ghairihima fala budda fihi minal ma', maka harus pakai air. Kita telah mempelajari atau mungkin kita nanti mempelajari tentang darah haid, bagaimana cara membersihkannya. Itu bersihkannya dengan air. Ya. Dibersihkan dengan air, tidak dengan batu. Maka kalau untuk batu cukup dengan apa? Untuk najis kencing dan air besar, apa? Buang air besar. Adapun seperti madhi, maka hendaklah dengan air. Wa hadha asal qawlaini fi madhhabina. Ini pendapat yang terkuat di dalam menurut pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Walaqa'il al-akhar, orang yang mengatakan yang lain, pendapat yang kedua, bijawaz al-iqtisari fihi 'ala al-hajari qiyasan 'ala al-mu'tad, boleh memakai dengan batu saja, ya, cukup bisa dengan batu dengan mengkiaskan yang apa najis-najis yang biasa, ya. Ayujiba an hadzal hadis bi annahu kharaja 'alal ghalib. Maka bagaimana dengan hadis ini? Kenapa tidak disebutkan boleh dengan batu? Dikatakan bahwa hadis ini redaksinya dalam redaksi yang umum. Pada umumnya itu adalah dengan air. Bolehkah dengan batu? Boleh. Bagaimana? Mengkiaskan kepada najis-najis kencing dan buang air besar. Ya, fi man huwa fi baladin ay yastanjiya bil ma' aw yahmiluhu 'ala al-istihbab. Ini adalah pada umumnya orang yang di negerinya beristinja dengan air. Ya, di sini adalah orang yang biasa lebih banyak atau hadis ini kenapa dengan pakai air, ya itu lebih afdol, ya, dibawa kepada itu yang lebih afdol. Wa fi jawazul istinabati fi istifta, dalam hadis ini boleh mencari wakil ketika kita mencari meminta fatwa. Siapa yang minta fatwa? Ali. Tapi karena dia malu, boleh diwakilkan kepada yang lain. Wa annahu yajuzu al-i'timadu 'ala al-khabar al-madhmun ma'a al-qudrati 'ala al-maqtu' bihi. Dalam hadis ini juga bahwa bolehnya menyandarkan diri kepada berita al-maghnum, berita yang diduga berat, ya. Artinya kepastian kan enggak jelas nih pastinya. Walaupun dia mampu untuk mengambil berita yang pasti. Liqauni Aliin iqtasar ala qaul al-Miqdad ma'a tamakkuni min su'al an-nabi. Karena Ali mencukupkan pemberitahuan dari Miqdad. Sementara dia sangat mampu untuk dan memungkinkan untuk bertanya langsung kepada Nabi. Jadi berita yang kita duga dia adalah benar, artinya dia sudah kita percaya, itu sudah cukup, boleh kita untuk mengambil berita tersebut, tidak mesti harus langsung mendengar. Illa anna hadza qad yatanaza'a fihi. Hanya saja yang seperti ini dipertentangkan. Wa yaqulu fal'anna 'aliyan kana hadiran majlis Rasulullah waqta su'al. Ada lagi mengatakan boleh jadi Ali pada waktu Miqdad bertanya dia hadir dalam majlis itu. Cuma Ali aja, Miqdad aja disuruh untuk bertanya. Wa inna mastaha mustahya an yakuna as-su'alu minhu bi nafsihi. Hanya saja dia malu kalau seandainya datang pertanyaan dari dirinya, ya, dari dirinya, dari seorang menantu bertanya kepada mertua masalah sangat pribadi, ya, sangat privasi, ya, berhubungan lagi dengan, ya, mau tahu itu kan ada kaitannya dengan istrinya, sangat privasi sekali. Wa fi istihbabu husnul usyrati ma'al ashar. Di dalam hadis ini anjuran untuk bergaul dengan baik bersama menantu dan mertua. Ashar itu adalah orang yang dikaitkan dengan pernikahan. Sihir itu boleh jadi dikatakan kita menantu atau mertua. Ya, sekarang bagaimana perlakuan Ali kepada mertuanya, ya, jangan ceplos-ceplos dengan mertua. Nah begitu juga antara mertua dengan menantu, ya, ya kalau kita lihat orang Minang, masya Allah, kalau kayak gini nih sangat-sangat punya perasaan enak, betul-betul dijaga bahasa dengan menantu itu. Bahasa sendirian-sendirian, ya, karena tidak mau dalam menjaga ini husnul usyrah, ya, yaitu dalam rangka pergaulan yang baik antara menantu dan mertua. Baik. Wa anna az-zawja yustahabbu lahu alla yadhkuru ma yata'allaqu bi jima'in nisa'i wal istimta' bihinna bi hadrati abiha wa akhiha wa ibniha wa ghairihim min aqaribiha. Bahwasanya suami dianjurkan baginya supaya tidak menyebut hal-hal yang berkaitan dengan hubungan badan dengan istri dan senang-senang dengan istri disebut di hadapan bapaknya. Ya, hubungan privasi ini jangan disebut-sebut depan bapaknya, depan saudaranya, depan anaknya misalkan. Maksud anaknya ini apa? Misalkan dia menikahi seorang janda. Janda yang bawa anak. Ya. Ya, jangan ngobrolin masalah privasi dengan anaknya atau bicara dengan depan anaknya. Wa ghairu min aqaribiha, dan orang-orang yang lain dari kerabatnya. Walihada qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Ali mengatakan, "Fa kuntu astahyi an as'ala Rasulullah limakani ibnatihi." Ali mengatakan, aku malu bertanya kepada Rasulullah karena posisi anaknya, putrinya. Putrinya istriku, kan gitu ya. Kalau nanya masalah ini kan maju lah. Ma'nahu anna al-madhiyya yakunu ghaliban 'inda mula'abati az-zawjati wa qublatiha wa nahwi dhalika min anwa' al-istimta'. Wallahu a'lam. Bahwasanya madhi itu keluar pada umumnya ketika bercumbu dengan istri, ya, menciumnya atau yang lainnya, dan itu adalah jenis-jenis di antara jenis-jenis bersenang-senang dengan istri. Ya. Jadi bukan prakteknya yang ditanyakan, tapi akibatnya, ya. Ketika ditanyakan madhi, orang kan tahu, nggak akan mungkin madhi itu keluar begitu saja, ya pasti ini karena senang-senang akhirnya keluar. Nah ini yang menyebabkan Ali malu untuk bertanya karena ini ada kaitannya dengan putri beliau. Nah jadi kita lihat ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, dan termasuk juga bagaimana sikap hubungan antar keluarga di dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.